si gadis cerita malam. Didak tiduk di dada, tahan libido gila, aduh liarnya. Ini salah siapa atau tingkah cerita yang memang gila, body montok semandul gedes. Berdebar, mata berbinar-binar, gejolak liar. Dia datangi juita, seakan ingin bertanya, maukah dia? Walau semalam saja, mungkin bisa bahagia, maukah dia? Kebiar, segar, this one is dancer. Hey don't you want, apa yang kau cari? Gravity, kalau memang cuma pengen fantasi, jangan-jangan cuma pikirkan cerita seksi. Oh ya, hati semakin berdebar, mata berbinar-binar, gejolak liar. Dia datangi juita, seakan ingin bertanya, maukah dia? Walau semalam saja, mungkin bisa bahagia, maukah dia? Kebiar, segar, this one is dancer. Hey don't you want, apa yang kau cari? Jangan-jangan cuma pikirkan fotografi, kalau memang cuma pengen fantasi. Seksi, hey don't you want, apa yang kau cari? Jangan-jangan cuma pikirkan pornografi. Kalau memang cuma pengen fantasi, jangan-jangan cuma pikirkan cerita seksi. Yang ada di sekitar kita. Untuk itu, marilah bersama-sama kita rubah kebiasaan buruk, merubah perilaku yang bisa menyebabkan timbulnya AIDS dan penyakit kelamin lainnya. Sudah saatnya kita bangkit dan merubah lingkungan yang ada di sekitar kita dengan berperilaku dan berpikiran sehat. Hey don't you want, apa yang kau cari? Jangan-jangan cuma fotografi, kalau memang cuma pengen fantasi, jangan-jangan cuma pikirkan cerita seksi. Hey don't you want, apa yang kau cari? Jangan-jangan cuma pikirkan fotografi, kalau memang cuma pengen fantasi, jangan-jangan cuma pikirkan cerita seksi. Hey don't you want, apa yang